dengarkan papa, ratapan hatiku ini. Mengapa daku hidup menderita? Tegakkah hatimu papa padaku, anakmu kini. Daku sendiri mengarungi hidup ini. Ku tinggal ibu yang sedih hati, merenung setiap hari semenjak kau tinggal pergi. Tiap hari aku terkena padamu papa. Doa restumu agar diriku mencapai harapan ibunda serta mu papa, restui dan aku. Papa, pandanglah dan aku menahan air mata. Duduk bersimpuh di pusara hambu, terimalah sujud putramu yang sedang menderita. Tiap hari aku terkena padamu papa. Kuharapkan doa restumu agar diriku mencapai harapan ibunda serta papa, restui dan aku. Papa, pandanglah daku menahan air mataku. Duduk bersimpuh di pusara hambu, terimalah sujud putramu yang sedang menderita.